Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyubhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal, mendengarkan kalamullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena kita telah memasuki bulan Syaban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Syaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagi kita, kepada kita semua, untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di antara yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa di bulan Syaban. Karena di bulan ini amalan-amalan seorang hamba diangkat dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau senang ketika amalannya diangkat oleh para malaikat dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau berpuasa. Naam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Hadza syahrun turfahu fihi al-a'mal." Ini adalah bulan, ini bulan Syaban adalah bulan di mana amalan-amalan seorang hamba diangkat ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, dan saya senang ketika amalan saya diangkat dan diserahkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Ini keutamaan yang ada di bulan Syaban yang hendaknya kita pun bersemangat untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula amalan yang dikerjakan oleh para ulama'una, para salafuna salih di bulan Syaban, di antaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak tilawatul Quran, di antara amalan yang dianjurkan di bulan ini. Nah, sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya hada syahrul qurra, hada syahrul qurra, ini adalah bulan, ini bulan Syaban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib bin Abi Thabit rahimahullahu taala, Beliau mengatakan, hadza syahrun syahrul qurra. Ini adalah bulan, yaitu bulan Sya'ban, adalah merupakan bulannya para pembaca Al-Quran. Sampai-sampai, nah, ada sebagian para ulama seperti Amr bin Qais Al-Mula'i rahimahullah, ketika memasuki bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu, beliau menutup tokonya, wa tafarraga liqira'atil Qur'an, dan beliau menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Semangat mereka para ulama, nah, melatih diri mereka sebelum memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini tema yang kita angkat adalah bekal-bekal menyambut bulan Ramadan. Tentunya kita hendaknya membekali diri menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bekal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah bekal ilmu. Bekal ilmu. Ilmu yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan dan yang terkait dengan bulan Ramadan itu sendiri. Tentunya seorang muslim dalam segala ibadah yang akan dikerjakannya hendaknya membangun ibadah tersebut di atas ilmu yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak terbimbing dengan ilmu di dalam ibadahnya, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Man 'abada Allah bighairi 'ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu." Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Man 'abada Allah, barang siapa yang beribadah kepada Allah bighairi 'ilmin, dengan tanpa ilmu, tanpa bimbingan ilmu yang benar, dia beribadah kepada Allah hanya modal semangat, ya, modal semangat belaka. Namun ibadah yang dikerjakannya tidak dibimbing dengan ilmu yang benar, tidak terbimbing dengan ilmu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang demikian, orang yang seperti ini, kata Umar bin Abdul Aziz, kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Nah, orang yang seperti ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, maka dari itulah seorang muslim sebelum dia melakukan suatu ibadah hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu. Kita mengetahui bersama, naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an ketika berfirman, ihdinas siratal mustaqim, permintaan seorang hamba kepada Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Siapa mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Ditafsirkan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Naam, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Naam. Keadaan mereka, para nabi, para siddiqin wasyuhada was-salihin, keadaan mereka diterangkan para ulama, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi mereka sebelum beramal, sebelum beribadah, mereka mengilmui terlebih dahulu ibadah yang akan dikerjakannya. Tidak hanya modal semangat dalam ibadah. Ibadah apa saja? ibadah salat, ibadah nam, zakat, ibadah haji, dan berbagai ibadah yang lainnya, maka hendaknya ibadah tersebut dibangun di atas ilmu yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nam. Demikian pula seseorang ketika hendak melakukan berbagai ritual ibadah di bulan Ramadan, maka hendaknya dia bekali dirinya terkait dengan hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan. Nam, baik puasa di bulan Ramadan. Nam, hal-hal yang terkait dengan puasa. Nam, rukun puasa apa saja. Demikian pula, naam, pembatal-pembatal puasa, sunnah puasa. Nam, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika seorang berpuasa. Hendaknya dia mengetahui hal ini. Nam. Demikian pula terkait dengan ibadah i'tikaf di bulan Ramadan. Hendaknya dia mengilmui terlebih dahulu ketika ingin mengamalkan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka seorang hendaknya membekali dirinya dengan ilmu. Nam, sebelum memasuki bulan Ramadan, ilmu yang terkait dengan ibadah puasa secara khusus maupun ibadah-ibadah yang lainnya yang ada di bulan Ramadan, dari qiyamul lail dan salat tarawih. Nam, penting bagi seorang untuk mengetahui ibadah tersebut, karena terkadang ada sebagian orang, nam, saking semangatnya, nam, beribadah di bulan Ramadan, terlebih qiyamul lail, ada perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah tersebut. Mereka menambah-nambah, nam, melakukan tambahan dari ibadah tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itulah seorang hendaknya membekali dirinya dengan ilmu yang benar, ilmu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan apa yang ada di bulan Ramadan. Bekal yang kedua yang hendaknya seorang membekali dirinya ketika hendak menyambut bulan suci Ramadan adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah sebelum memasuki bulan Ramadan. Ketika seorang telah mempersiapkan dirinya dengan senantiasa banyak meminta ampun kepada Allah dari segala kekhilafan, kesalahan yang telah dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, dengan bertobat kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dosa yang telah dilakukannya. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nam wa tubu ila Allah." Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Nam. Dan tentunya seseorang hendaknya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah sebelum memasuki bulan Ramadan. Taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar yang dilakukan seorang hamba, yaitu dengan memenuhi beberapa syarat yang diterangkan oleh para ulama. Di antaranya syarat yang pertama adalah ikhlas. Hendaknya seorang bertobat kepada Allah benar-benar mengikhlaskan taubat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melepaskan diri dari dosa tersebut. Melepaskan diri dari dosa yang pernah dilakukannya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah menyesali dosa yang telah dikerjakannya. Dan yang berikutnya adalah berazam, bertekad untuk tidak akan mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. Nah, dan sampai atau selama pintu tobat masih terbuka, selama nyawa masih ada di kandung badan, selama ruh masih ada di dalam jasadnya, maka pintu tobat selalu terbuka baginya. Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya. Dan demikian pula selama matahari masih terbit dari tempat terbitnya, maka pintu taubat pun masih terbuka. Namun ketika matahari telah terbit dari arah barat dari tempat terbenamnya, maka pintu taubat telah tertutup bagi siapa yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang bersungguh-sungguh dalam tobatnya kepada Allah. Nah, melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Yang mana amal-amal saleh tersebut akan bisa menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Nah, di dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan bahwasanya as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Jadi salat lima waktu yang kita kerjakan, demikian pula Jumat kepada Jumat yang berikutnya, demikian pula bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang berikutnya, itu adalah merupakan mukaffiratun lima bainahunna, adalah merupakan penghapus dosa apa yang ada di antaranya. Salat lima waktu yang kita kerjakan dari salat subuh menuju salat zuhur. Ketika seorang melakukan dosa-dosa kecil, nah, di antara salat subuh sebelum memasuki salat zuhur, maka ketika dia salat zuhur, maka akan terhapus dosa-dosanya dari dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelum memasuki salat zuhur. Ketika dia mengerjakan salat zuhur, demikian pula seterusnya. Apa yang ada di antara salat zuhur dan asar? Apa yang ada di antara salat asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuh? Ini sebagai mukaffirat, penghapus dosa-dosa kecil. Demikian pula antara salat Jumat kepada Jumat yang berikutnya. Ketika seorang melakukan dosa selama sepekan, maka Allah akan menghapus dosanya di hari Jumat tersebut. Nah, demikian pula Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya. Nah, ketika dia melakukan ibadah di bulan Ramadan, kemudian memasuki bulan Ramadan berikutnya, juga sebagai penghapus dosa-dosanya. Selama, kata Rasulullah SAW, idza jutunibatil kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar akan bisa dihapus dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita sebutkan syaratnya tadi. Syarat itu harus terpenuhi bagi seorang yang benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang bersemangat untuk melakukan ibadah dan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya sebelum menyambut bulan Ramadan, agar ketika dia memasuki bulan Ramadan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dosa-dosanya, dan dia pun kemudian mengumpulkan pundi-pundi amal saleh di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan di mana Allah melipat gandakan setiap amal saleh di bulan tersebut, di bulan suci Ramadan. Nah, maka seorang hendaknya mempersiapkan dirinya, membekali dirinya dengan senantiasa memperbanyak meminta ampun kepada Allah dan bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia sering melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik manusia yang terjatuh dalam kesalahan adalah mereka orang-orang yang segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang segera bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat kepada Allah dalam keadaan kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh kematian. Kapan kita akan dijemput oleh al-maut, oleh kematian. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang suka menunda-nunda taubat kepada Allah. Padahal Allah mengatakan dalam ayatnya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kalian. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, bersegeralah kalian nam menuju kepada ampunan Rabb kalian, menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan segera, jangan suka menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan bersegeralah kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bekal yang hendaknya kita persiapkan dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Di antara doa yang diajarkan kepada kita nah dari Rasulullah sallam yaitu doa meminta ampun kepada Allah dari segala kesalahan dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maupun yang kita sengaja, apakah dosa itu adalah dosa yang kita sengaja atau perkara yang tidak kita sengaja. Nah, di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah berdoa meminta ampun kepada Allah, Allahumma ghafir khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu shay'in 'indi. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallam. Allahumma ighfir khati'ati, Allahumma ighfir li khati'ati, ya Allah ampunilah aku ya Allah, ampunilah kesalahanku, wajahli dan ampunilah kejahilanku, ampunilah dosa karena kejahilanku, wa israfi dan ampunilah aku ya Allah atas sikap melampaui batas, fi amri pada segala urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahui ya Allah daripada diriku sendiri. Ampunilah segala apa yang engkau lebih mengetahui tentang dosa-dosaku daripada diriku sendiri. Jadi Allah lebih tahu dosa yang kita lakukan. Allahumma ghafir li jiddi wa hazli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Nah, ketika aku melakukannya dengan serius dan dengan bermain-main. Ketika aku melakukan dosa itu, melakukannya dengan serius ataupun dengan bermain-main. Demikian pula wa khata'i wa 'amdi, aku melakukan dosa itu nam tidak sengaja, ampunilah aku ya Allah. Dan ampunilah aku ketika aku melakukan dosa dengan secara sengaja. Wa kullu syai'in 'indi, dan segala apa yang telah aku lakukan, ampunilah aku ya Allah. Inilah pengakuan seorang muslim, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta ampun kepada Allah dari segala kesalahan yang telah dilakukannya, dari segala dosa yang dia terjatuh di dalamnya, baik dia sadari maupun dia tidak sadari, baik dia sengaja maupun dia tidak sengaja, dia pun meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bekal yang lainnya yang hendaknya kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah kita memohon, memperbanyak doa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Kita hendaknya memperbanyak doa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, termasuk di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena tentunya tidak ada kemudahan kecuali seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hendaknya meminta kemudahan kepada Allah dari segala ibadah yang akan dikerjakannya, dari segala urusan yang akan dikerjakannya. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengejarkan sebuah doa. Ya, doa yang hendaknya juga kita hafalkan, agar hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita, agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan itu mudah. Jadi tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan sesuatu itu mudah. Nah, wa anta taj'alul hazna idza sa'altahu sahlan. Idza ja'altahu sahlan. Dan Engkau ya Allah menjadikan kesulitan, wa anta taj'alul hazna, kesedihan ataupun kesulitan, dan jika Engkau menginginkan menjadikannya mudah, maka akan mudah. Ketika Allah yang telah menjadikan suatu kesulitan, maka Allah yang akan mempermudah kesulitan tersebut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dalam segala ibadah yang kita lakukan, terlebih ketika memasuki bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan segala ibadah yang kita lakukan, baik itu puasa di bulan Ramadan. Naam. Demikian pula qiyamul lail. Naam. Salat tarawih di bulan Ramadan. Demikian pula ibadah yang lainnya yang kita lakukan, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, agar Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Allah mudahkan kita untuk memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan dan berbagai ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal soleh yang dilakukan seorang hamba di bulan tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita membekali diri kita dengan bekal-bekal yang telah kita sebutkan tadi, dan ini diantara bekal hendaknya kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga ketika telah memasuki bulan Ramadan kita telah membekali diri kita dengan ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kita telah membersihkan diri kita dari segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan kita pun memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa membantu kita dalam segala ibadah yang kita lakukan, dan kita memohon taufik kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa melakukan ibadah di bulan ini, di bulan Syaban, dan juga sebagai bentuk tamrin, sebagai bentuk latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Dan kita pun berharap agar Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Nah, agar kita berjumpa bulan Ramadan dan mempersiapkan diri nam untuk beribadah kepada Allah di bulan tersebut, karena kita tidak mengetahui apakah kita akan bisa bertemu bulan Ramadan yang berikutnya. Maka kita pun hendaknya benar-benar membekali diri kita dengan bekal yang banyak, nam dengan pundi-pundi amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Naam, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.